السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور دين ودين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. ونسأل الله علما نافعا ونعوذ به من علم لا ينفع. Hadirin yang dimuliakan, marilah kita membuka majlis ini dengan meminta pertolongan kepada Allah. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa Taala memberikan kita kekuatan dan pertolongan sehingga kita bisa mengerti ilmu yang disampaikan, bisa menghayati, bukan hanya mengerti tetapi memasukkan ke dalam hati, lalu bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu semua gak mungkin kecuali dengan pertolongan Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana marilah kita bersyukur kepada Allah karena kesempatan yang kembali Allah berikan kepada kita untuk meningkatkan ilmu dan iman. Untuk memperbaharui dan menguatkan ketakwaan kita. Karena bicara tentang ilmu, bicara tentang iman. Dan ini adalah nikmat yang sangat berharga di kondisi sulit seperti ini. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, bersyukurlah biar Allah tambah. La in syakartum la zidannakum. Jika kalian bersyukur, maka aku akan tambah. Hadirin yang semoga Allah muliakan, selanjutnya marilah kita memperkuat syahadatain kita. Ingat kembali bahwa kita ini hamba, dan hamba itu beribadah, menghamba, tunduk, menghinakan diri, gak punya posisi tawar, dan hidupnya hanya dia dedikasikan, dia persembahkan untuk penciptanya tanpa melakukan kesyirikan. Syiar dia adalah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sesembelihan dan ibadahku, hidupku dan matiku aku persembahkan untuk Allah, dan tidak ada sekutu bagi Allah. Dan pada saat dia beribadah, ia menjadikan Rasulullah SAW sebagai tauladannya, mengikuti beliau dan selalu beradab dengan beliau, khususnya dengan selalu bersalawat dan mengucapkan salam kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah yang Allah muliakan, kita akan kembali bersama Al-Imam An-Nawawi dalam bab bersungguh-sungguh, Al-Mujahadah. Dan pada pertemuan kemarin kita sudah bersama ayat yang kedua yang beliau sampaikan, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadalah kepada Rabb kalian sampai datang keyakinan. Dan keyakinan adalah kematian, karena tidak diragukan lagi, kematian itu begitu meyakinkan. Bahkan kematianlah yang paling paling meyakinkan di masa depan. Yang lain gak jelas. Yang lain gak jelas. Masuk PTN gak jelas juga. Swasta pun juga gak jelas. Jadi orang kaya ke depan juga gak jelas. Yang udah kaya, apakah tahun depan, dua tahun lagi masih bisa mempertahankan kekayaannya? Gak tahu kita. Atau justru dia akan jatuh miskin dan gak pernah kaya lagi seumur hidup. Gak jelas. Apakah kalau kita swap sebulan lagi hasilnya positif atau tetap negatif? Gak jelas. Dan kalau positif, apakah bisa sembuh lagi? Juga gak jelas. Gak ada yang bisa memastikan. Tapi kalau pertanyaannya apakah Anda akan mati? Ya. Berapa persen kemungkinannya? 100%. 100% jemaah. 100% wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka yaqin. Dan beribadalah kepada Rabbmu sampai datang kematian. Nah, selanjutnya kita akan diajak Al-Imam An-Nawawi rahimahullah untuk menuju surat Al-Muzammil ayat ke 8. Ayat yang sangat penting dan sangat berhubungan dengan Al-Hijr ayat terakhir tadi. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Ayat ke-99 ayat terakhir. Di ayat ini mari kita simak Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati beliau, merahmati keluarga beliau dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Semoga Allah merahmati seluruh jamaah sekalian yang ikut kajian ataupun yang berhalangan ataupun yang gak ngaji juga. Semoga Allah rahmati dan Allah selalu berikan hidayah kepada kita. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu menyatakan, wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Dan berzikirlah menyebut Rabbmu, wa tabattal ilaihi tabtila, dan beribadalah kepadanya dengan penuh totalitas. Wa tabattal ilaihi tabtila. Beribadalah dengan penuh totalitas. Hadirin yang Allah muliakan, ini yang disuguhkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Allah memerintahkan kita semua dalam ayat yang begitu singkat tapi padat. Perintahnya pun juga simple, clear, dan singkat. Hanya dua. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Dan berzikirlah mengingat Rabbmu. Itu perintah yang pertama. Perintah yang pertama. Suruh zikir kepada Allah. Kita disuruh ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Perintah yang kedua, wa tabattal ilaihi tabtila. Dan beribadalah dengan total. Nanti kita jelaskan secara khusus apa arti tabattal, tabtila. Lihat bahasa Arabnya. Nanti kita akan jelaskan apa keterangan para ulama klasik seperti Abdullah bin Abbas, seperti Al-Hasan, seperti Ibnu Zaid, seperti Sufyan, apa keterangan yang ada dalam tafsir At-Tabari dan lain-lain. Hadirin Allah muliakan, dan ini adalah perintah kepada Rasulullah SAW sebelum ini menjadi perintah bagi kita semua. Mari kita masuk ke perintah pertama. Allah suruh kita mengingat dengan berzikir menyebut namanya. Wadkurisma Rabbika, dan berzikirlah menyebut nama Rabbmu. Hadirin Allah muliakan, perintah berzikir dan mengingat Allah. Ini adalah kekuatan, ya, kekuatan. Kalau ingin menjadi orang kuat ini, wadkurisma rabbika. Makanya Allah suruh kita berzikir, baru setelah itu Allah suruh kita totalitas berjuang kembali kepada Allah. Jadi walaupun waw mutlakul jama' ya, dalam bahasa Arab kata sambung waw bisa dikasih lihat lagi. Waw itu dan, jadi wa watabattal, wa itu ada wa ya. Wa kurisma rabbika wa. Itu melihat artinya dan. Wa itu secara umum itu mutlakul jama'. Artinya pada dasarnya fungsinya hanya kata sambung menyambung dua hal atau dua kalimat atau dua sosok tanpa menunjukkan keterangan waktu, apakah yang sebelumnya duluan dan yang setelahnya belakangan atau sebaliknya, ya kan. Beda dengan fa atau thumma. Kalau fa atau thumma jelas sebelumnya duluan setelahnya belakangan. Tapi kalau wa tidak. Wa itu bahasa Indonesia dan. Benar enggak? Kalau kita menggunakan dan, belum tentu sebelum dan itu lebih dulu daripada setelah dan. Contoh misalnya, kita bilang Ali dan Ahmad telah hadir di kajian. Ketika kita menyebutkan Ali lebih dulu dan Ahmad hadir di kajian, bukan berarti Ali dipastikan hadir lebih dulu daripada Ahmad, karena pakai dan. Beda kalau kita pakai thumma, Ali lalu Ahmad telah hadir di kajian. Kita langsung, oh yang datang duluan siapa? Ya Ali, kan saya bilang Ali lalu Ahmad. Tapi kalau dan, belum tentu Ali datang lebih dulu. Bisa jadi Ali datang belakangan, tapi yang terbesit di benak kita sebagai pembicara Ali duluan. Ya udah namanya Ali kita sebutkan. Jelas ya hadirin. Nah itu dalam bahasa Arab atau dalam ilmu tafsir atau dalam usul fikih dinamakan mutlakul jama'. Jadi fungsi waw itu hanya mengumpulkan dua hal tanpa menjelaskan keterangan waktu. Semua bisa gitu loh. Tanpa menyebutkan keterangan waktu. Beda kalau lalu atau maka, itu menunjukkan urutan. Ya. Jadi jamaah sekarang Allah muliakan, ada dua perintah dan pakai dan. Dan perintah pertama di dalam ayat ini atau yang disebutkan pertama kali oleh Allah adalah suruh berzikir. Terlepas tadi tidak disebutkan keterangan waktunya, tapi ketika dua hal ini digabungkan, ini berarti punya korelasi yang sangat kuat. Suruh berzikir dan totalitas. Suruh berzikir dan totalitas. itu punya hubungan yang sangat erat. Nama juga kata sambung, berarti sebuah kata yang menghubungkan, yang menyambung antara dua hal ini, yang awalnya independen jadi bersambung gitu, bersama dalam sebuah kondisi atau sebuah konteks. Maka jemaah yang Allah muliakan, kalau ingin bisa totalitas kembali kepada Allah, maka perbanyaklah berzikir kepada Allah. Banyak berzikir, sehingga kita amalkan dua ayat ini. Dan sebaliknya, kalau kita kurang dalam berzikir, kurang dalam mengingat Allah, coba evaluasi performa kita pada hari itu. Pasti gak maksimal. Gak maksimal. Jangankan satu minggu. Kemarin nih, kemarin, ya Allah, aku tuh lupa zikir pagi petang kemarin. Coba evaluasi, kejar lagi. Maksimal gak hari kemarin? Gak maksimal. Begitu kita lupa berzikir, lupa ingat Allah, dipastikan gak ada totalitas dalam hari tersebut. Gak ada totalitas. Yang ada adalah penyakit hati. Yang ada adalah lupa baca Quran. Kalau baca gak dihayati. Yang ada adalah buat kesalahan-kesalahan konyol seringkali. Kesalahan yang gak penting. Usut punya usut, ternyata lupa berzikir, lupa ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Wong nabi ini kan awalnya ayat untuk nabi, jemaah sallallahu alaihi wasallam. Nabi aja masih disuruh berzikir, masih disuruh ingat Allah. Iya, apalagi kita. Oleh karena itu, sekali lagi, pentingnya dalam hidup menggabungkan dua perintah ini. Yang pertama, berzikir kepada Allah. Berzikir. Lalu yang kedua, totalitas. Makanya sekali lagi, kalau kita ingin hari ini maksimal misalnya, ini pagi ini gak boleh miss zikir pagi. Begitu kita lewatkan zikir pagi, hari ini gak total. Hari ini gak maksimal. Pasti ada aja. Ada aja. Jadi apapun, zikir pagi gak boleh lewat. Gitu. Zikir pagi gak boleh lewat. Lalu, perbanyak salawat. Gitu kan. Perbanyak kalimat tahlil. Perbanyak baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Perbanyak istighfar. Kuatkan zikrullah ya azza wa jal. Kita mau cerdas kayak apapun, mau perfeksionis seperti apapun, lalu hari ini kita punya misi ingin totalitas ke Allah. Gua harus hari ini harus total sama Allah. Tapi enggak berzikir, coba lihat deh, enggak akan total. Mau dalam urusan duniawi sehebat apapun, setotal apapun, jangan samakan. Enggak, aku tuh biasa dalam kerjaanku total dan enggak pakai zikir. Ya udah, coba aja. Gak akan bisa. Gak akan bisa. Ini ruhnya. Gak akan bisa. Tapi kalau gak percaya, coba aja. Jadi jangan disamakan totalitas di bidang dunia A, dunia B, dunia C. Itu seperti totalitas kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin untuk meraih medali emas olimpiade gak perlu zikir. Tapi untuk total hadis Bukhari jamaah. Lihat bagaimana Nabi SAW to the point. Mathalul ladhi yadkuru rabbahu wal ladhi la yadkuru rabbahu mathalul hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir mengingat Rabbnya dan orang yang tidak berzikir dan tidak mengingat Rabbnya itu seperti orang hidup dan orang mati. Aduh, subhanallah. Perumpamaannya seperti orang hidup dan orang mati. Hadis Bukhari. Jadi udah nggak ribet-ribet lagi dalam langsung orang hidup sama orang mati. Jadi jangankan totalitas kita nggak berzikir hari ini, kita nggak punya kehidupan kata Allah, nggak punya kehidupan. Walaupun fisiknya ke kantor, fisiknya meeting ketika makan siang, fisiknya mobile keluar kota sore hari, lalu balik lagi malam, fisik itu, tapi kehidupan real enggak, kehidupan jiwa enggak, hambar. Jadi jangankan totalitas jemaah, Allah bilang dia orang mati yang gak punya rasa pada jiwanya, gak ada rasa, orang mati menjalankan sesuatu kayak rutinitas saja, kayak rutinitas, gak ada ruh, gak ada permainan emosi secara positif ya. Hidup kan butuh emosi jamaah, kalau gak hambar. Gak ada kehidupan. Jadi jangan berharap mau totalitas. Oh, hidup aja gak dianggap sama Allah. Dan yang dimaksud zikir di sini kata Al-Imam As-Sa'di, itu zikir dengan seluruh komponen zikir, bi anwa'i zikir. Dan untuk memudahkan kita memahami, Al-Baghawi menjelaskan bi tauhidi wa ta'zim. Yang dimaksud zikir di sini adalah dengan mentauhidkan Allah dan menta'zim, mengagungkan. Jadi bukan hanya sekedar baca, tapi harus ada pengagungan kepada Allah. Ketika baca, misal ketika baca kalimat tahlil la ilaha illallah, apalagi kalau dilanjutkan wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu pas baca itu benar-benar jiwa ini yakin dan merasakan bahwa kita ini hanya hamba. Hamba yang tidak boleh beribadah kecuali kepada Allah. Kita bukan bos, kita bukan CEO, kita bukan dirut, kita bukan pimpinan pondok, kita bukan ustadz yang punya jamaah. Enggak. Kita ini hamba. Yang kerdil, yang hina, yang kecil, yang mengabdi kepada Allah yang Maha Agung, yang Maha Besar. Itu yang akan memberikan kita kehidupan. Itu yang memberikan kita kehidupan. Makanya kata Imam Baghawi bita'zim. Harus ada unsur tauhidnya ketika kita berzikir dan ada unsur ta'zimnya. Mengagungkannya. Jadi bukan, aku alhamdulillah 2 hari ini istighfar 100 kali. Gimana istighfarnya? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Itu baca apa? Adakah pengagungan di sana? Adakah pengagungan dengan cara kita baca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kan kita udah belajar jemaah, istighfar itu kan dua halnya. Kita minta agar Allah tutupkan dosa kita dan jangan sampai ada efek dari dosa tersebut. Harusnya kalau ketika kita istighfar, ya Allah tolong tutup ya Allah dosaku tadi dan jangan sampai ada dampak di dunia dan di akhirat, tolong tutup ya Allah, kan kita tolong tutup ya Allah dan jangan sampai ada dampaknya. Dan cara mintanya tuh ada ta'zim gitu loh, ada pengagungan. Jadi benar kalau astagfirullah itu, ya Allah tolong tutup ya Allah dan jangan sampai ada dampak. Karena kalau sudah ada dampak, kita yang repot hadirin, kita yang repot, kita yang jungkir balik, kita yang hancur, kita yang sakit kepala, kita yang migrain, kita yang vertigo. Itu yang perlu kita camkan. Jadi wadkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Jamaah yang Allah muliakan, ingin menjadi hamba yang lebih baik lagi, perbanyak berzikir kepada Allah. Perbanyak berzikir kepada Allah. Ingin totalitas jadi hamba, perbanyak zikir kepada Allah. Hadirin, itu perintah pertama. Perintah kedua, wa tabattal ilaihi tabtila. Apa arti tabattal? Kita lihat ayatnya. Ada banyak keterangan para ulama. Kita sebutkan diantaranya. Abdullah bin Abbas mengatakan tabattal ilaihi tabtila itu yang ada di layar, itu artinya akhlis ilaihi ikhlasa. Ikhlaskan amal ibadah kita hanya kepada Allah. Itu maksudnya ikhlas. Itu watabattal ilaihi tabtila. Ikhlaskan amal ibadah kita hanya untuk Allah. Jadi salah satu makna yang terkandung dalam perintah watabattal ilaihi tabtila itu perintah untuk ikhlas. Itu keterangan Abdullah bin Abbas. Yang kedua, keterangan Al-Hasan. Maksud tabattal di sini adalah ijtahid. Ijtahid. Bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguhlah dalam beribadah kepada Allah. Itu maksud Al-Hasan. Keterangan Al-Hasan. Di antara yang lain dari Al-Imam Ibn Zaid, beliau kata tafarrag li'ibadatihi. Tafarrag li'ibadatihi itu totallah dalam beribadah kepada Allah. Kalau ibadah itu jangan ngurus yang lain gitu, tafarrag. Kosongkan, bahasa kita nih, tafarrag itu kosongkan schedule hanya untuk ibadah kepada Allah. Misalnya kita lagi jalan sama teman kita butuh telepon, bisa nggak temenin aku besok? Oke, pas besoknya bener nih, misalnya bener nih lo punya waktu, kan lo sibuk banget, tenang aja, hari ini gue udah kosongin semua waktu gue udah kosongin semuanya, semua jadwal gue pindahin, kosongkan hari ini buat lo. Nah, itu tafarraq dalam bahasa Arab. Jadi kita kosongkan semua udah buat itu aja. Jadi hari ini lu mau ngajak gue kemana, gue ikut. Mau pergi, mau jungkir balik. Pokoknya hari ini semua buat lo. Jadi mengosongkan, tafarraq. Farig kan kosong. Farig itu kosong. Tafarraq mengosongkan semua hal, semua agenda hanya untuk itu. Biar kita bisa ngerjakan hal itu. Gitu. Banyak waktu kuliah dulu para masyayikh kita bilang, ya ikhwan, tafarraqu lid dirasah. Kata dosen-dosen kita para masyayikh, ikhwah sekalian, mahasiswa-mahasiswaku sekalian, tafarraq untuk belajar. Maksudnya apa? Maksudnya jangan ada yang punya side job, jangan ada yang punya kegiatan lain yang bisa mengganggu belajar Anda di sini gitu. Jadi jangan sampai ada kerja sampingan, side job lah, atau urus ini lah, urus itu. Anda harus fokus belajar. Ini waktunya Anda belajar. Gitu, tafarraq. Jadi tafarraq di ibadatihi. Kata Ibnu Zaid, harus total dalam beribadah. Lalu ada keterangan lagi dari Sufyan. Ada Imam Sufyan, artinya tawakal alaihi tawakkulah. Maksud tabattal di sini adalah tawakal. Jadi maksud apa namanya? Tabattal di sini suruh bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal. Bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal. Di antara keterangan yang lain, terakhir. Inqati' ilahi fil ibadah inqita'a. Inqati' ilahi, putuskan. Sebenarnya sama seperti tafarraq ya, tapi ini inqita' kan putus. Jadi putuskan segala hal yang ada hubungannya sehingga fokus beribadah kepada Allah. Inqita'a. Jadi kalau beribadah itu jangan ngurus yang lain. Putuskan semua yang mendistract, handphone gitu-gitu, segala macam. Putuskan semua hal. Kalau mau sholat tuh udah handphone dipegang. Setelah salam jangan lihat handphone gitu. Inqita' dari semua hal. Udah kalau mau ibadah, lu fokus ya udah ibadah. Kayak nggak ada aktivitas lain. Dan pada saat sholatnya juga fokus. Jangan ingat meeting inilah, harus ngerjain itulah. Kita harus inqita' dari semua hal. Putuskan jalur ke semua hal dunia dan fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu inqita' wa tabattal ilaihi tabtila. Ustaz, kok tafsirnya banyak banget nih. Hadirin, tafsirnya banyak, tapi sebenarnya substansinya satu. Substansinya satu. Intinya adalah ini perintah untuk totalitas dan fokus dalam beribadah. orang gak bisa totalitas dalam beribadah kal, kecuali orang-orang yang ikhlas jamaah. Gak bisa kita total dalam beribadah. Ong ibadah aja udah susah, apalagi totalitas. Kecuali orang-orang yang ikhlas, kecuali orang yang punya kepentingan dunia, hanya ingin mencari wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Totalitas. Gak bisa orang fokus kecuali ikhlas. Dan gak bisa kita totalitas dan fokus kecuali kita bertawakal kepada Allah, minta pertolongan sama Allah, bergantung sama Allah. Gak bisa ngandelin diri sendiri terus total. Jangankan totalitas, uang beribadah biasa aja nih yang standarnya banyak kekurangan, itu kita gak bisa ngerjain pakai diri kita sendiri, butuh pertolongan sama, butuh pertolongan kepada Allah, apalagi ini totalitas. Jadi sekali lagi, keterangan atau tafsir-tafsir di atas gak ada yang kontradiksi. Itu penekanan aja biar kita tuh semakin ngeresep, semakin ngerti apa sebenarnya watabattal ilaihi tabtila, dan langsung kita pelajari dari nama-nama besarnya seperti kan Ibnu Abbas, Al-Hasan, Ibnu Zaid, Sufyan. Itu kan nama-nama besar jamaah di dunia tafsir. Itu hadirin. Kita disuruh total. Total kalau sudah beribadah. Total kalau sudah beribadah. Gak boleh ada yang mendistract kita, kecuali darurat. Kalian gak ada. Kita harus fokus. Kita harus fokus. Jangan mikir A, mikir B, mikir C, gak ada. Dan ini PR kita. Seringkali yang membuat kita gak istiqomah, kualitas gak nambah-nambah, padahal udah bertahun-tahun ngaji, karena kita gak pernah total. Karena kita gak pernah total. Dan sebagian kita ibadah itu sambilan, nyambi, side activity, jadi aktivitas sampingan aja. Kalau ada waktu luang, ah, gue ngaji deh. Kalau enggak, mohon maaf ya, sibuk deh. Allah suruh watabattal ilaihi tabtila. Allah suruh total kalau beribadah, bukan dijadikan kerjaan sambilan. Gitu. Kenapa untuk urusan dunia bisa tuh kita blok semuanya dan fokus kerjaan itu? Kenapa buat Allah nggak bisa? Kenapa buat Allah nggak bisa? Kita disuruh total coba, disuruh total. Hadirin Allah muliakan. Gini loh jemaah. Lihat bagaimana Imam Nawawi mengatakan ayat yang kedua, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadalah kepada Rabbmu sampai datang kematian atau al-yakin. Yang kedua, kita disuruh total. Kita disuruh total. Jamaah. Kita udah bilang. Bahwa ada hal yang meyakinkan di masa depan kecuali kematian. Nah, hadirin Allah muliakan, gini loh, kenapa kematian dinamakan al-yakin? Masih ingat? Karena kematian begitu meyakinkan dan tidak ada kemungkinan gagal, tidak ada kemungkinan terjadi. Ini yang paling meyakinkan. Atau ada pun yang lain belum tentu terjadi. Yang lain belum tentu terjadi. Ada anak SMA belajar mati-matian dari kelas 1 agar masuk PTN lewat jalur undangan. Apakah pasti? Enggak. Ada siswa belajar habis-habisan agar bisa kuliah di Ivy League. Apakah pasti? Enggak. Gak pasti. Bisa jadi meninggal duluan. Bisa jadi gagal di tes kesehatan. Bisa jadi ada kondisi sesuatu di dunia sehingga gak bisa berangkat. Malah udah lulus semuanya, gak ada masa. Ya gak bisa. Ada sesuatu di dunia secara umum atau di negara yang dia inginkan secara khusus, seperti pandemi tahun ini. Seperti pandemi setelah tahun ini, siapa yang bisa duga? Gak ada yang pasti. Tapi kematian pasti. Oleh karena itu orang bijak, jamaah, orang bijak selalu memprioritaskan yang pasti daripada yang peluangnya 90%. Lalu memprioritaskan yang 90% di atas yang peluangnya 80%. Lalu memprioritaskan 80% yang peluangnya 70%. Dan begitu seterusnya. Atau kita balik. Orang-orang bijak akan berpikir bahwa saya harus memprioritaskan persiapan sesuatu yang peluang terjadinya 50% dibanding yang peluang terjadinya 40%. Itu cara berpikir ilmiah. Saya harus persiapkan diri saya untuk sesuatu yang kemungkinan terjadinya 60% dibanding yang kemungkinan terjadinya 50%. Kita lanjutkan. Dan saya harus persiapkan diri saya untuk sesuatu yang kemungkinan terjadinya 70% dibanding yang kemungkinan terjadinya 60%. Lalu yang 80% harus lebih prioritas daripada yang 70%. 90% harus lebih diprioritaskan dibanding yang 80%. Dan kematian berapa kemungkinannya, jemaah? Maka ini yang harus diprioritaskan. Dan lucunya banyak kita itu udah ngerti kaidah first thing first misalnya, tapi gak pernah memprioritaskan kematian, padahal itu firstnya. Itu yang paling utama. Karena kemungkinan paling, analogi sederhana lah jemaah. Ingat masa SMA atau kita masih di masa SMA, besok nih ada 4 mata pelajaran. Yang pertama fisika, yang kedua bahasa Indonesia, yang ketiga tata boga, yang keempat olahraga. Olahraganya bulu tangkis. Dari empat ini guru fisika udah bilang besok ujian. Kata guru fisika, besok ujian. Bahkan udah tekankan, mau saya masih hidup kek atau saya mati besok tetap ujian. Saya udah kasih wasiat sama guru kimia gitu. Kalau ada bapak yang ngelit ujian besok. Besok ujian di fisika. Lalu guru bahasa Indonesia sampaikan ke kita, ada kemungkinan besok ujian. Tapi masih 50-50 ya. Atau mungkin 60-40 lah. Adapun tata boga aman. Tata boga aman. Tata boga besok belajar makanan Korea gitu. Yang lagi hit sekarang. Adapun bulu tangkis besok praktek. Nah, kira-kira sebagai siswa yang bijak hari ini nih buat besok. Hari ini kita belajar apa? Apa yang kita prioritaskan? Tadi fisika, bahasa Indonesia, tata boga sama olahraga bulu tangkis. Nah, hari ini kita ngapain? Yang kita prioritaskan itu apa? Apakah hari ini kita prioritaskan main bulu tangkis? Kenapa sih main bulu tangkis terus dari pagi sampai sore? Besok pelajaran bulu tangkis. Apakah itu? Tidak kan? Apakah hari ini kita hunting masakan Korea? Biar besok lidah kita gak bingung lagi. Enggak juga. Hari ini kita persiapan fisika. Kenapa? Besok ujian. Dan kata gurunya, pasti. Kecuali kalau hari kiamat besok, atau misalnya sekolahnya rubuh atau apa. Pokoknya sampai dia meninggal pun, itu udah ada wasiatnya tuh soal-soal. Kan orang bijak akan prioritaskan sesuatu yang kemungkinan paling besar. Dan di masa depan, apa kemungkinan paling besar? Bahkan bukan paling besar, pasti, al-yakin, meyakinkan. Maka wajar ketika Allah mengatakan wa tabattal ilaihi tabtila. Maka totalitas dong. Kan ini yang pasti kan. Yang lain enggak ada yang pasti. Ini yang pasti. Wajar kan? Sangat wajar, sangat ilmiah. Enggak perlu ribet-ribet memeras otak untuk bisa mengerti kenapa kita disuruh totalitas. Karena inilah persiapan untuk kematian. Dan gak ada yang pasti. Gak ada yang pasti kecuali kematian. Semua harapan bisa pupus. Semua cita-cita bisa pupus. Semua planning bisa berantakan. Tapi planning kematian tidak pernah berantakan. Kemungkinannya 1000%, 100%. Prioritas dong. Prioritas. Makanya kan Allah berfirman apa dalam surat Al-Qasas jemaah? Ayat ke-77. Allah berfirman, Wabtagi fima ataqallahu daral akhirah. Wa la tansa nasibaka minad dunya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wa la tabghi al-fasada fil ardh. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Wabtagi, dan carilah apa yang Allah janjikan dan akan berikan, akan anugerahkan kepada kamu di negeri akhirat. Suruh nyari, cari, carilah janji Allah di negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kamu lupakan bagianmu dari dunia. Dan ini juga dalam wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah. Buat apa, lakukan ihsan sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada engkau. Allah sudah baik sama kita, apa yang sudah kita berikan. Dan jangan buat kerusakan di muka bumi. Allah enggak suka dengan orang-orang yang berbuat kerusakan. Allah sudah baik sama kita, apa yang sudah kita kasih, apa yang sudah kita lakukan. Dan lihat, cari janji Allah di akhir, dan jangan lupakan dunia. Ini konsep. Cari akhirat dan jangan lupakan dunia. Fair dong. Kita bukan disuruh menghilang dari dunia juga. Gak ada perintah suruh jadi orang miskin. Tapi tahu skala prioritas. Carilah akhirat, lalu baru jangan lupakan dunia. Jangan lupakan dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kamu lupakan bagianmu dari dunia. Jangan lupakan bagianmu dari dunia. Dan hari ini standar begitu rendah, jemaah, sehingga parameter baik itu bukan tidak melupakan dunia, tapi tidak melupakan akhirat. Nah, rasanya beda. Allah mengatakan, carilah akhirat dan jangan lupakan dunia. Sekarang narasi hidup kita apa? Carilah dunia dan jangan lupain akhirat. Jangan lupa ya, besok kita ngaji nih. Ah, oh, gua gak bisa nih, gua ada ini. Dan pas kita datang, oh, lu soleh banget lu, bro. Jadi apa, padahal narasinya bukan begitu. Tapi saking rendahnya standar, udah dikasih label soleh sama orang. Kalau kita gak lupa akhirat, saya sering dengar sama apa orang-orang, Ustaz, kenapa aku pilih dia sebagai jodohku dan pasanganku? Kenapa memang? Karena dari semua teman-teman aku, cuman dia yang enggak lupa sholat kalau kita lagi ngumpul. Ah, itu masya Allah, yang enggak lupa sholat. Padahal ayatnya fokus kepada akhirat dan jangan lupain dunia. Kita baru sampai titik fokus ke dunia dan tidak lupa akhirat. Beda kan jemaah? Beda lah antara timur dan barat. Dan itu real di zaman Nabi. Makanya kan Abu Darda disuruh buka sama Salman Al-Farisi ketika tetap puasa. Nggak buka. Dan suruh bersama istrinya ketika beliau ingin qiyamul lail sepanjang malam. Suruh nemenin tamu. Ayatnya coba kita lihat ayatnya. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah, dan carilah apa yang Allah anugerahkan kepada engkau, negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunia, dan jangan kamu lupakan bagianmu dari kehidupan dunia. Jangan pernah lupakan. Jadi prioritaskan akhirat, tapi jangan lupain dunia. Sekarang banyak kita prioritaskan dunia, pokoknya aku berusaha untuk gak lupa sama akhirat. Ya, itu. Padahal beda standar. Beda standar. Makanya gak pernah total dalam ibadah. Karena ibadah kita selalu kita taruh di prioritas kedua. Gak pernah total. Iya gak sih? Prioritas kedua kan. Ketika kita jelas-jelas pekerjaan kita harap clear ini, nggak ada hilal, clear haram. Mas kenapa nggak cari pekerjaan lain? Pengen sih, tapi istri sama anak saya mau makan apa? Lihat, berarti prioritasnya apa? Dunia kan. Jadi prioritas pertama adalah makan di dunia. Baru prioritas kedua mencari yang halal, gitu kan? Kan kebalik. Harusnya kan prioritas pertama jalankan perintah Allah dan jauhi larangan Allah. Baru prioritas kedua saya makan apa? Makanya nggak pernah bisa total. Makanya ngaji bertahun-tahun ya begitu aja, tetap aja makan yang haram. Karena ini salah skala prioritas, salah menempatkan totalitas. Anda sebenarnya totalitas di mana? Ya tapi kan kita hidup di dunia butuh juga jamaah. Kan kita nggak pernah mengatakan tinggalkan dunia. Ini cuma skala prioritas. Dan camkan baik-baik, kalau kita melakukan atau kalau kita berusaha mengerjakan tanggung jawab kita sesuai dengan skala prioritas, maka insya Allah semuanya dapat. Semuanya dapat. Insya Allah semua dapat. Kalau kita benar-benar sesuai dengan skala prioritas ya. Yang bikin lepas itu karena kita salah skala prioritas. Saya akan kasih analogi sederhana. Simple aja. Kalau saya traveling, ini real ya, ini bukan contoh abstrak atau bukan contoh fiksi, ini contoh real. Kalau saya traveling, saya mau pergi, lalu saya packing barang-barang saya ke koper, saya packing, itu seringkali tuh koper nggak cukup, ada aja 1, 2, 3 barang yang nggak masuk gitu, perlu udah ditekan-tekan, diduduk-dudukin tuh koper, nggak bisa juga, aduh nggak muat, kebanyakan nih barangnya nih gitu, apa, udah saya bilang ke istri, tolong dong packingin, udah saya ngilang tuh, artinya urus pekerjaan lain, itu berapa menit, mungkin sejam kalau mungkin banyak ya, itu istri akan bilang, ada yang mau dimasukin lagi, dalam saat itu saya dimasukin lagi. Uang yang tadi aja ada beberapa item nggak masuk kok. Terus saya tanya, emangnya masih muat? Masih, tuh, masih ada yang kosong. Loh, semuanya udah kamu masukin, udah masuk. Itu daftar list udah. Masih ada yang kosong. Jadi ketika saya packing, itu nggak muat tuh koper. Ada 1, 2 tuh bahkan 3 barang yang nggak bisa masuk. Tapi giliran istri yang packing, masuk semua dan masih ada yang kosong. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah skala prioritas. Karena saya gak ngerti teori packing. Saya gak tahu apa barang yang harus diprioritaskan masuk pertama ke dalam koper. Masuk kedua, masuk ketiga, masuk keempat, masuk kelima. Sehingga mazhab saya, mazhab main masuk-masukin aja. Gitu. Mazhab masukin suka-suka. Gitu. Akhirnya pemborosan ruang. Istri saya tahu skala prioritas. Kalau packing yang pertama kali masuk ini. Lalu yang keduanya ini. Yang ketiganya ini. Akhirnya efisiensi ruang. Semuanya masuk. Hidup tuh begitu jamaah. Yang membuat hidup kita berantakan bukan urusan kita banyak. Rasulullah lebih banyak urusannya dibanding kita. Abu Bakar lebih sibuk daripada kita. Umar itu lebih ribet daripada kita. Uthman, Ali bin Abi Thalib. Gak kebayang urusannya kayak apa. Tapi kenapa semuanya selesai? Kita cuman begini aja gak selesai-selesai. Radhiyallahu ta'ala anhum. Karena mereka tahu skala prioritas. Mereka tahu skala prioritas. Dan mereka total di prioritas pertama, yaitu mencari wajah Allah. Total dalam beribadah. Lalu Allah kasih keberkahan. itu semua masalah selesai. Bukan mereka tinggalkan ya, mereka nggak lu, kan mereka kerjakan juga, tapi tinggal prioritasnya mana. Mereka kerjakan dunia mereka kok dengan tepat sekali prioritas, semuanya selesai, semuanya berkah, semuanya lancar. Ini bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Kita akan lanjutkan biarlah hari esok. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.